Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullam bid'atin dhalalah wa kullam dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabil Kabair di Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizallahu Ta'ala. Kita masih dalam bab Dzikr Qaswatil Qalb, dan di kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca dalil yang disebutkan oleh Mu'allif Rahimallahu Ta'ala, hadith Abdullah bin Amr bin Aus radiyallahu ta'ala anhu marfu'an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, irhamu turhamu waqfiru yaghfirillahu lakum, wailul aqma'in qawl, wailul musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Mengasihilah kalian, menyayangilah kalian, niscaya kalian dirahmati, dan berikanlah maaf kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Celaka binasa orang-orang yang mendengarkan nasihat mau'idhah yang tidak memperhatikan dan tidak mengamalkannya. Celaka terhadap orang-orang yang terus-menerus atas dosa-dosa dan kemaksiatan dalam keadaan mereka mengetahui apa yang mereka perbuat tersebut adalah merupakan dosa dan kemaksiatan. Kesempatan sebelumnya kita telah baca hadits ini. Maka pada malam hari kita membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafizallahu Ta'ala, di mana beliau mengatakan, hadza min asbabi lainil qalb wa warahmatu bil mustad'afin wal muhtajin wal masakin wal afu alaihim wal ihsanu ilaihim wa mujalasatuhum yulainul qalba. Ini di antara sebab-sebab yang menyebabkan lunak lembutnya hati. Apa yang terkandung di dalam hadis ini di antaranya adalah merupakan sebab yang menyebabkan lembut lunaknya hati, yaitu mengasihi, menyayangi orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, menyayangi, mengasihi mereka, orang-orang miskin, Wal 'afwu 'alaihim wal ihsanu ilaihim wa mujalasatuhum yulayinul qalba. Maka mengasihi mereka, berbuat ihsan kepada mereka dan duduk bermajlis bersama mereka, orang-orang lemah, al-fuqara, al-masakin, orang yang membutuhkan, Allah merupakan di antara sebab yang menyebabkan lembut lunaknya hati. Ya. Yang mana bermajlisnya kita dengan mereka, memperhatikan mereka, kondisi keadaan mereka, sesuatu yang tentunya akan menjadikan seorang hamba tersebut tidak akan meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan hamba tersebut untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketika ia duduk bermajlis dengan mereka, orang-orang lemah, al-masakin, memperhatikan tentang kondisi mereka, ya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka, yang mereka dalam kondisi kesulitan, terkadang mereka merasakan lapar dan haus, ya, maka tentunya dengan hal tersebut akan menyadarkan dirinya tentang bagaimana kadar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya, yang Allah berikan kemudahan pada dirinya, melebihkan kenikmatan atas mereka, sehingga dia tidak akan menjadi orang yang meremehkan nikmat Allah, akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mendorong dirinya untuk membantu mereka, orang-orang yang membutuhkan tersebut, orang-orang lemah tersebut, al-fuqara, al-masakin, yang tentunya ini semuanya adalah merupakan perkara-perkara yang akan menjadikan lembut dan lunaknya hati seorang hamba. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita dalam sabda beliau, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Ya, lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. Dan jangan kalian melihat kepada orang-orang yang ada di atas kalian. Karena dengan kita melihat kepada orang-orang yang ada di bawah kita dalam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, ya, tidak melihat kepada yang di atas kita, maka yang demikian sesuatu yang layak, yang pantas untuk menjadikan seorang hamba itu tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ajdar an tasdar nikmatallahi alaikum. Maka yang demikian itu sesuatu yang, ya, pantas layak seorang hamba tersebut akan tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan padanya. Akan menjadikan dirinya sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan mendorong dirinya untuk membantu mereka, orang-orang yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya na'am duduk bermajlis bersama mereka, orang-orang yang lemah, al-fuqara, dari kalangan orang beriman, ya, tidak berpaling dari mereka, ya, untuk meninggalkan mereka. Na'am, mendekat kepada orang-orang yang memiliki harta dalam kondisi mereka lah orang-orang yang lali dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini memerintahkan kepada nabinya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Dan bersabarlah engkau wahai nabi bersama mereka, orang-orang yang menyeru kepada Allah, kepada Rabb mereka pada setiap pagi dan petangnya dengan mengharapkan perintahan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau penglihatanmu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah Allah Subhanahu wa taala lalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka menuruti keinginannya dan keadaan mereka yang sudah melampaui batas. Naam. Maka merupakan di antara sebab yang melunakkan, melembutkan hati, ya, dengan bermajlis kepada mereka. Ya, orang-orang lemah, orang-orang membutuhkan, melihat kondisi keadaan mereka, mengasihi, menyayangi mereka, berbuat ihsan, ya. Karena yang demikian akan menjadi sebab lembut dan lunai hati. Amal i'rad 'anil muhtajin wal masakin fa inna yuksil qalba. Dan sebaliknya ketika berpaling dari mereka orang-orang membutuhkan, ya, dari orang-orang miskin, maka yang demikian itu akan menjadikan kerasnya hati, ya, maunya bergabung dengan mereka orang-orang yang memiliki kemewahan, ya, orang-orang yang kaya, naam, yang berkelimpang harta. Justru yang demikian akan menyebabkan, ya, kerasnya hati. Seseorang akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, merasa dirinya tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka berpalingnya, ya, dari mereka orang yang membutuhkan, ya. Dari orang-orang masakin, al-fuqara. Naam. Ya, akan menjadi sebab kerasnya hati. Wa mukhalatatul fuqara wal masakin wan nadhru ilaihim wal ihsanu ilaihim hadza kulluhu mimma yulainul qulub wa yab'athu al rahmah wal jazaa'u min jinsin amal. Maka, ya, bergabung dengan mereka, bercampur dengan mereka, bermajlis dengan mereka orang-orang fuqara al masakin, memperhatikan kondisi keadaan mereka, kebutuhan mereka, tatkala mereka dalam kondisi lapar, haus, berbuat ihsan kepada mereka, semuanya ini akan menjadi sebab menyebabkan lembut dan lunak hati, dan akan mendorong seorang hamba tersebut untuk menyayangi mereka, ya, mengasihi mereka, yang dengan sebab itu pula dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasannya sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan seorang hamba. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, irhamu turham. Menyayangilah kalian. Mengasihilah kalian. Ya, niscaya kalian akan dirahmati. Yakni irhamul fuqara wal masakin, yarhamukumullah azza wa jalla. Naam, sayangilah mereka, kasihanilah mereka orang-orang fuqara wal masakin. Naam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Wal aksu bil aksi, dan sebaliknya. Ya. Naam, ketika dia tidak menyayangi, tidak mengasihi mereka, maka menjadi sebab seorang yang terhalang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Fa adamur rahmah yatasabbabu anhu anna Allah la yarhamu ma lam yarhamul masakin wa du'afa. Maka tidak adanya kasih sayang, naam, kepada sesama yang layak untuk mendapatkan, ya, rahmat dari yang lainnya akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan merahmati orang-orang yang mereka tidak merahmati terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Naam. Fa idza asaa ahadun ilaika aw asaa fi haqqika faqabilhu bil maghfirah wal ihsani bin ajli an yaghfirallahu laka. Dan juga ketika seorang itu berbuat kejelekan kepadamu, ataukah berbuat keburukan terkait dengan hakmu, maka na'am hadapilah kejelekan-kejelekan tersebut dari saudaramu dengan berikan maaf kepadanya. Berbuat baik kepadanya agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan. Na'am. Fa idza kunta turidu an yaghfirallahu laka faghfir liman asaa ilaika. Bi annal jazaa' min jinsin amal. Maka apabila engkau menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu, kesalahanmu, maka maafkanlah orang-orang yang telah berbuat keburukan kepadamu. Ya, karena balasan ya sesuai dengan jenis amalan. Ya, tentunya sebagaimana yang pada kesempatan sebelumnya kita telah menyampaikan, manakala kita memberikan maaf kepada orang tersebut yang berbuat kejelekan kepada diri kita, itu menjadi sebab perbaikan, adanya perbaikan orang tersebut. Ya, adapun semakin menambahkan na'am kerusakan, kejelekan, maka tentunya yang demikian ya sesuatu yang dituntut, yang dianjurkan untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan yang demikian tersebut. Na'am, wallahu taala alam. Bisawab melihat ya kemaslahatan dalam hal ini. Ya, orang yang berbuat kejelekan tersebut. Wallahu taala alam. Bisawab. Wa qawlu wailul lil aqma'il qawl. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun li aqma'il qawl. Celaka, binasa li aqma'in qaul. Al aqma ya jam'un qima ya na'an wa huwa ma yuqa'u fi fahmi al-bi'a aw al-kirbah. Al aqma adalah bentuk jamak dari ya al qima, dalam bahasa yang lainnya adalah al qima'u, yaitu sesuatu yang diletakkan pada mulut ya bejana ataukah kirbah ya botol yang sejenisnya ya corong ataukah torong. Tsumma yusabbu fil ma' aw ghairuhu, yang kemudian dituangkan padanya itu air ataukah yang lainnya, minas sawail, dari ya benda-benda cair. Wa wa ma tusammil awam al-mihjan, yang orang awam menamakan dengan al-mihjan. Wa wa ma yusabu fil ma wal asyal ma'yah, yaitu sesuatu yang air ataukah benda-benda cair yang lainnya dituangkan padanya. La yumsiku syai'an mimma yufrahu fi, yang mana corong ini tidaklah mencegah menahan sedikit pun ya dari sesuatu yang dituangkan padanya, mengalir begitu saja, ya kan, tidak ada sesuatu yang tertahan padanya. Nah ya, alat yang digunakan untuk mempermudah masukkan benda cair kepada ya tempat-tempat tertentu, botol ataukah yang sejenisnya. Nah, kadzalika haula, maka demikian kondisi mereka ini ya. Na'am, haitsu sabba asma'al ladzi la yastami'una dzikra wal qur'an wala ya'unahu wala yata'atharuna bi bil aqma'il lati la tumsiku syai'an mimma yufrahu fiha. Maka demikian kondisi orang-orang ini, di mana mereka diserupakan pendengaran-pendengaran mereka tatkala mereka mendengarkan zikir Quran ya, nasihat-nasihat na'am mau'idzah, dalam keadaan mereka tidak memperhatikannya, tidak menghafalnya, tidak mengamalkannya, dan tidak memberikan asar sedikit pun apa yang mereka dengar ya dari perkataan al-haq, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, ayat-ayat yang dibacakan padanya. Nah, ya, sama sekali tidak memberikan pengaruh sedikit pun, atar sedikit pun pada dirinya. Mereka diserupakan dengan corong atau katorong ini, yang mana corong atau katorong ini tidak menahan sedikit pun sesuatu yang dituangkan padanya. Maka demikian orang-orang ini, ya, mendengarkan nasihat dari telinga kanan keluar dari telinga kiri begitu saja. Nah, lewat begitu saja tanpa memberikan atar pengaruh sedikit pun. Nah, ya, maka celaka, binasa Mereka orang-orang yang menangkan al-haq, nasihat, mau'idah, ayat-ayat dibacakan. Ya, tidak memperhatikannya, tidak menghafalnya, tidak mengamalkannya. Tidak memberikan pengaruh sedikit pun pada dirinya. Naam. Ya. Wa qaluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul musirrin alladziina yusirruuna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celaka binasa orang yang senantiasa terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan dalam keadaan dia mengetahuinya. Naam. Hadza tahdidun lil ladzina yudawimuna wa yastamiruna fi 'amalil ma'asi wadh-dhunub. Ini ancaman terhadap mereka, orang-orang yang senantiasa terus-menerus berbuat dosa, berbuat maksiat dan dosa. Walam yastaghfiru wa hum ya'lamun bi anna ma fa'alu maksiat. Ya. Terus-menerus dalam amalan kemaksiatan dosa, tidak beristighfar, bertobat darinya, dalam keadaan dia mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat merupakan kemaksiatan. Naam. Walakin ma min ahadin ma'sum, akan tapi ya, tidaklah seorang pun kita ketahui. Naam, yang mereka maksum. Ya, terjaga dari dosa, tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Siapapun manusia, ya, maka dia terjatuh kepada kesalahan dan dosa. Faqad yaqulu insan fil mukhalafat wa yartaqibu ba'd as-sayyi'at. Terkadang seorang terjatuh pada penyelisihan-penyelisihan, mengerjakan sebagian kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kemaksiatan. Lakin alaihi an yatuba ila Allah, akan tapi yang wajib baginya adalah untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Ini yang terpenting dalam hal ini. Ya. Ketika seorang berdosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sungguh maha rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besar kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya. Nah, di mana senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima tobat-tobat hambanya yang berbuat kesalahan dan dosa. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil lail yatuba musiul nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Ya, Allah senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk melihat tobat hambanya yang berbuat dosa di malam hari, dan itu terus hingga sampai terbitnya matahari dari arah barat. Nah, ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Meskipun hamba tersebut terlambat, menunda, tidak bersegera, ya, dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hamba tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima tobat hambanya. Nah, ya, yang tentunya yang wajib adalah untuk mubadar, bersegera ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak mengetahui, ya, siapapun tidak mengetahui kapan unda tobatnya, kemudian dia bertobat. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka pintu tobat untuk hambanya. Nah, maka ya, yang wajib adalah untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun seorang hamba, ya, bukanlah orang yang maksum, ya, seringkali terjatuh kepada penyisian-penyisian, melakukan sebagian dosa-dosa dan kemaksiatan. Yang wajib baginya adalah untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma idza asarra wa lam yatub fa inna Allah tawa'ada bil 'iqab. Adapun ketika dia terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan, tidak bertobat, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan siksaan. Wa qad dzakarallahu an 'ibadal muttaqin min abrazi sifatihim annahum lam yusirruna 'ala dzambi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya hamba-hamba Allah yang bertakwa di antara sifat yang paling nampak pada mereka, bahwasanya mereka bukanlah orang-orang yang terus-menerus ya atas suatu dosa dan kemaksiatan. Mereka adalah orang yang bersegera bertobat atas dosa dan kemaksiatan tersebut. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-133 sampai ke-135. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indal muttaqin alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i wal-kaazimina al-ghayza wal-'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini yang artinya, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang disediakan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa itu mereka orang-orang yang bertakwa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan di antara sifat-sifat ciri-ciri mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik di saat kondisi mereka lapang, demikian pula dalam kondisi sempit. Mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang bertakwa itu sebenarnya orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan di antara ciri mereka orang yang bertakwa tersebut, ya, mereka adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji fahisyah, ataukah mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa taala lalu mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Nah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah Subhanahu wa taala? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan tersebut dalam kondisi mereka mengetahuinya. Nah, maka merupakan di antara sifat yang paling nampak dari orang yang bertakwa, di mana mereka adalah orang-orang yang tidak terus-menerus ya melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya, mereka ketika terjatuh kepada suatu dosa dan kemaksiatan, maka mereka bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari dosa yang tersebut. Ya. Maka di sini pun kita mendapatkan faedah apa? Bahwasanya orang yang bertakwa, na'am, ya, bukanlah mereka lah orang yang maksum, yang kemudian tidaklah mereka pernah melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wahum la yaf'alul fawahis aw la yatimuna anfusahum. Orang bertakwa adalah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan fahisah atau melakukan perbuatan menzalimi diri mereka sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Nah, ya, fastaghfiru dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Mereka adalah orang yang terkadang terjatuh kepada perbuatan fahisyah, perbuatan dosa, kemaksiatan, tapi mereka adalah orang-orang yang bersegera, ya, ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, perbuatan dosa tidaklah akan mengoyak, merobek ketakwaan seorang ketika hamba tersebut bersegera bertobat. Nah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas bagaimanapun yang mana manusia, siapapun dia, ya, tidak luput yang namanya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in tawwabun. Sehingga yang terpenting dalam ini, bukan seorang hamba itu tidak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan karena sesuatu yang mustahil. Ya, yang namanya manusia pasti melakukan dosa dan kemaksiatan. Akan tapi yang terpenting selama ini, ketika seorang melakukan dosa dan kemaksiatan, dia bersegera kembali bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Ya. Atas 6 kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Wal israru ala saghira yusayyiruha kabira, maka terus-menerus di atas dosa kecil akan menjadikan yang demikian semakin besar, menjadi dosa besar. Wa fil hadis, dalam riwayat, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau senantiasa diiringi dengan istighfar, bertobat. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Ya. Nah, datang riwayat ini, ya, dari sahabat Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, demikian pula yang lainnya dari Aisyah, na'am, demikian pula dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, na'am. Ya, hanya saja riwayat yang marfu dalam hal ini yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semuanya riwayat yang lemah. Naam, rinciannya bisa dilihat dalam silsilah hadis ad-dhaifah, ya, jilid yang ke-10. Naam, maka di situ Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan tentang kelemahan riwayat ini. Ya. Di sana ada riwayat yang mauquf dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam, yang diriwayatkan oleh, ya, Ibnu Abi Hatim. Naam, dan yang lainnya yang mauqufan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, ketika beliau Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tanya tentang berapa banyak, ya, dosa-dosa besar itu. Naam, maka beliau mengatakan ila sabi mi'atin aqrab minha ila sabahin. Ya, wa annahu la kabirata ma istighfar wa la saghirata ma israr. Ya, sanad ini yang mauquf sampai kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih. Adapun yang marfu, ya, yang datang dari beliau, demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya, maka di sana ada kelemahan padanya. Nah, rinciannya bisa dilihat dalam silsilah hadits ath-thaifah jilid yang ke-10. Allahu ta'ala alam bisawab. Fal wajib 'alal muslim, maka yang wajib bagi seorang muslim, annau idza annaba dzamban badar bitaubah, ketika dia melakukan suatu dosa segera untuk bertobat. Amma idza asarra wa baghi 'alai, adapun terus-menerus dan tetap di atas dosanya, faqad tawa'adahu Allah bil wa'id syadid, maka sungguh Allah telah mengancamnya dengan ancaman yang keras. Ini pun jika akan menjadi sebab ketika seorang hamba terus menerus di atas dosa dan kemaksiatannya, dia akan menjadi sebab seorang hamba itu meninggal dalam keadaan suluh khotimah waliyadubillah, menjadi sebab pula bisa jadi akan dicabut keimanan secara menyeluruh dalam hatinya waliyadubillah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahum ta'ala beliau mengatakan annal innal israr alal ma'asi wa su'abil nifak wa su'abil nifak bin ghali tawbah yuksa minha anu aqaba sahibuha bisar bil iman bil kuliah wa wasl ila nifakil khalis wa ila sil khatimah wa na'udhu billah min dhalik kama yuqal innal ma'asi baridul kufr. Ya, beliau mengatakan terus menerus di atas dosa-dosa kapan sampai kenifakan tanpa bertobat darinya, dikhawatirkan, ya, pelakunya itu akan diberikan hukuman dengan dihilangkan, dicabutnya keimanan secara menyuruh dalam hatinya waliyadzubillah, dan akan menyampaikan kepada nifak kenifakan yang murni, dan akan mengantarkan seorang itu meninggal dalam keadaan suluh khatimah wa na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian semua. Sebagaimana dikatakan bahwasanya dosa-dosa kemaksiatan merupakan pos-pos yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Yang wajib bagi seorang muslim ketika berdosa, melakukan kemaksiatan, kesalahan, untuk bersikap bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Wa akhiru da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin sallallahu alaihi wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.